إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali diberi kenikmatan Allah untuk bisa salat maghrib dengan berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi. Duduknya kita di masjid setelah selesai melakukan ibadah sholat berjamaah, selama tiga hal ini kita hindari. Yang pertama, masih di masjid, belum keluar atau tidak keluar. Yang kedua, belum hadas, kentut umpamanya. Yang ketiga, tidak menyakiti orang lain, yakni tidak mengganggu yang lainnya. Maka bergembiralah selama kita terhindar dari tiga hal ini. Setelah kita selesai salat fardu, akan mendapatkan doanya malaikat. Nabi kita menyebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, wa annal malaikata laysalluna ala ahadihim ala atau ala au ala ahadikum ma dama fi musallah ma lam yuhdith fihi au yudhi fihi wa yaqulun Allahumma ighfirlahu Allahumma arhamhu Allahumma tub alaihi. Dan sesungguhnya para malaikat mendoakan bagi seorang di antara kalian ketika dia selesai dari salat, kemudian salat berjamaah, kemudian dia duduk di tempatnya, madama fi musallah, selama dia di dalam masjidnya. Walaupun bergeser tidak mengapa, yang penting tidak keluar area masjid. Kemudian walam yuhdith fi, dan dia belum berhadas, belum batal. Maka malaikat mendoakan, ya Allah rahmatilah hambamu ini, ya Allah ampunilah dia, ya Allah berikanlah taufik untuk dia bertobat dari dosa-dosanya. Terus menerus malaikat mendoakan itu sampai kita keluar masjid atau sampai kita batal. Atau na'udzubillah min dzalik, sering di antara kita bikin gaduh sehingga menyakiti jamaah yang lain. Maka akan berhenti doanya malaikat. Mudah-mudahan ta'lim-ta'lim kita yang kita selenggarakan di masjid ini dan masjid-masjid yang lain, demikian pula ustaz-ustaz yang lainnya, yang dilakukan setelah salat berjamaah, kita duduk sampai isya, kita mendapatkan doanya malaikat itu. Amin. Semoga Allah merahmati dan mengampuni dan memberikan taufik kepada kita untuk kita bertobat dari dosa-dosa kita. Amin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimun jami'an, kita lanjutkan beberapa dalil dalam sunnah Nabi yang menunjukkan wajibnya wudu adalah berkaitan dengan syarat sahnya ibadah salat. Di antaranya satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la tuqbalu salatu ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda'. Tidak akan Allah menerima salatnya seorang apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Sampai dia berwudu. Di sini disebutkan oleh para ulama, kapan kita wajib berwudu? Yang pertama, ketika hendak melakukan ibadah sholat. Sehingga kalau kita umpamanya kentut jam 8, sholat duhur masih lama Pak, jam 12 umpamanya. Kapan kita wajib untuk berwudu? Ketika hendak sholat. Jam 9 wajib wudu. Kalau alasannya wudu untuk sholat duhur, ya nanti ketika mendekati akan melakukan sholat duhur. Tapi kalau jam 9 mau sholat duha, nah berarti berkaitan dengan dia akan sholat. Kapan dia akan sholat? Ketika dia berhadats, maka di saat itulah wajib untuk berwudu. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Kemudian berikutnya, dari sahabat Abdullah bin Umar, qala inni sami'tu an-nabiyya alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yaqbalullahu salatan bi ghairi tuhurin, Allah tidak akan menerima salat tanpa bersuci terlebih dahulu. Wala sadaqatin min hululin, dan tidak pula Allah menerima sedekah dari hasil mencuri. Yang menjadi pembahasan kita adalah kalimat Allah tidak akan menerima sholatnya seorang tanpa dia tuhur, suci. Yang dimaksudkan tuhur atau tuhur di sini adalah wudu. Suci itu ada dua, kaum muslimin. Suci pertama dari hadas. Suci yang kedua dari najis. Suci dari najis, jelas. Najis kencing atau kotoran manusia, najis. Harus dia bersih. Najis atau suci dari hadas. Hadas itu seperti kentut atau baulnya mengeluarkan air kencing. Kalau kencingnya itu najisnya. Benda airnya itu najis. Perbuatan mengeluarkannya itu kencing, itu namanya hadas. Bisa difahami hadirin? Ya. Bisa terjadi seorang, dia tidak kencing, tapi bajunya terkena kencing. Kencing anaknya umpamanya. Dia tidak kencing. Maka dia tidak perlu wudu ketika memang sudah wudu. Dia sudah wudu, mau berangkat, anaknya nangis. Digendong, kencing, mengenai bajunya. Dia harus wudu tidak Pak? Hah? Dia harus wudu? Tidak, karena dia sudah berwudu. Dia sudah suci dari hadas. Yang dia harus lakukan membersihkan badannya dari najis kencing anaknya. Itu perbedaannya. Kalau sudah berwudu, maka dia tidak terkena kewajiban wudu ketika dia sudah bersih dari hadas. Tapi yang dia harus lakukan bersih dari najis. Bisa dipahami insyaallah ya. Wala sadaqatin min hulul, dan juga Allah tidak akan menerima sedekah seorang yang itu hasil mencuri. Korupsi bagian dari mencuri. Mencuri apa mboten makniku Pak? Mencuri. Cuman orangnya orang disebut maling gitu. Ya, disebutnya koruptor. Enggak disebut maling itu lebih jelas bukan maling ya, maksudnya. Nah, koruptor. Hasil dari korupsi nggo bangun masjid pripun niku Pak? Hasil korupsi yatim piatu, nah, tidak diterima. Karena apa? Hadis ini, wala yaqbalu sadaqatin min hululin, dan Allah tidak akan menerima wala sadaqatan, tidak menerima satu sedekah hasil dari mencuri. Yang berikutnya dari sahabat Abdullah bin Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama umirtu bil wudu'i idza kumtu ila salati. Hadis tadi di atas riwayat Imam Muslim. Sekarang kita masuk pada hadis yang ketiga riwayat Imam Tirmidzi, Nasa'i, dan disahihkan Syekh Al-Albani dalam kitab Al Jami'. Nabi menyatakan, innama umirtu, sesungguhnya tak lain aku diperintahkan untuk berwudu ketika kapan? Idza kumtu ila shalah, apabila aku hendak melakukan salat. Ketika kapan? Ketika berhadats. Sebagaimana riwayat yang sebelumnya. Kalau umpamanya kita mau salat Isya nanti, ketika azan Isya, masuk salat Isya, kita akan melakukan salat Isya. Berwudu lagi tidak? Hah? Dengan hadis ini nampaknya seperti itu. Sunnah tak lain aku diperintahkan untuk berwudu idza kumtu, apabila aku hendak melakukan salat. Seakan-akan riwayat ini menyebutkan pada setiap seorang hendak melakukan salat maka diperintahkan untuk apa? Wudu. Tetapi hadis ini sabda Nabi tidaklah bertolak belakang dengan sabda yang lain, di mana disebutkan tadi di hadis yang pertama kita sebutkan muttafaqun alaih, kapan Nabi berwudu disebutkan la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salatnya seorang di antara kalian apabila berhadats sampai dia berwudu. Nah, wudu ini ketika kapan menjadi wajib? Ketika berhadas. Hadas itu contohnya kencing, kentut, itu hadas ashor, cukup dengan berwudu. Kalau hadas besar contohnya apa? Junub, senggama, atau mimpi basah, berhubungan badan walaupun tidak keluar air mani, hanya semata iltiqal khitanain, wajibul ghusl, apabila bertemu dua khitan suami istri, walaupun wa illam yanzil, kata Nabi, walaupun tidak sampai keluar air mani sudah wajib mandi. Kenapa? Karena sudah apa, terkena hadas akbar, tidak cukup berwudu. Nah, kembali kepada perkara yang sedang kita baca, berarti ketika nanti kita akan sholat Isya, siapa yang dia batal wajib wudu, siapa yang tidak batal maka dia tidak wajib wudu. Karena wudu menjadi wajib, menjadi syarat sahnya salat ketika seorang berhadas. Bisa dimengerti hadirin ya? Masya Allah, alhamdulillah. Yang berikutnya, wa an Abi Sa'id anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang keempat, riwayat Imam Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam belum menyebutkan miftahu salati tuhur, miftahu salat, kuncinya ibadah salat adalah suci. Miftah itu kunci untuk membuka. Kalau tidak ada at-tuhur, tidak suci, maka berarti tidak terbuka. Walaupun dia takbiratul ihram, walaupun dia sujud ruku sampai 4 rakaat assalamualaikum assalamualaikum, Anda belum sholat karena Anda tidak memiliki kunci untuk membuka sholat. Kenapa? Karena Anda masih apa? Masih berhadas sampai Anda bersuci. Bersuci dengan dua pengertian seperti yang tadi kami sampaikan di atas. Belum mengatakan miftahus salati at-tuhur, kuncinya salat adalah suci. Wa tahrimuha at-takbiru, dan yang tahrimuha pengharamannya adalah takbir. Apa maksudnya? Nanti kami akan sebutkan. Wa tahliluha, dan penghalalannya adalah at-taslim, ucapan salam. Maksudnya, kita kaum muslimin berwudu pakai pakaian rapi, berdiri di shaf, boleh ngomong atau tidak, Pak? Halo? Menengwap. Boleh ngomong, Mutan? Nah, tengrik jenengan bingung nggih, syukur. Maksudnya nek bingung berarti mengikuti Pak. Nggih, nek daripada blong, nah, bingung itu satu hal yang menarik untuk lebih mengerti jawabannya. Kalau kita belum Allahu Akbar, itu masih bisa ngomong. Masih bisa. Dekat sini, luruskan saf ke kanan dan ke kirinya. Nak, sini dekat. Loh, mau sholat? Iya, tapi belum takbiratul ihram. Masih boleh ngomong. Kapan tidak boleh ngomong? Ketika kita sudah Allahu Akbar, takbiratul ihram. Kenapa dikatakan takbiratul ihram? Bukan ihram memakai kain ihram. Bertakbir untuk mengharamkan segala sesuatu, ucapan, perbuatan, kecuali yang disyariatkan dalam sholat. Kalau sudah Allahu Akbar, sudah enggak boleh ngobrol, Pak. Itu maknanya. At-tahrimuha takbir. Pengharamannya adalah ucapan Allahu Akbar. Jenengan pamannya masih ada permen. Ini iki kebangetan, Pak. Anu eman-eman banget sing dian nggih. Mantek arep takbir tes mek tokna lanteng ilat kan tes legi niku, Pak. Tes legi mboten? Tes legi takbir tes. Aduh, niki berarti tes mangan, Pak, niki. Kumur-kumur dulu itu nanti simpen pakai tisu taruh di atas jendela apa-apa mbok anu eman-eman sing Pak. Paling regane 1000 be eman-eman, Pak. Umpamanipun harus bersih sampai pun kotoran yang ada di gigi, bahasa Jawanya napa? Nah niku. Itu pun harus dibersihkan, menjadi pembahasan apa itu bagian dari makan atau tidak. Sebagian ulama tegas tidak boleh kecuali sesuatu yang tidak bisa kita ambil di ujung sana dan sekadung keleg ora sengaja kegawa apa air liur umpamanya. Kalau bisa diambil, ambil. Itu adalah bagian dari makanan. Kenapa? Karena sudah diharamkan. Enggak boleh sudah Allahu Akbar tesin juga kacang neng ding salat kami madang kami mamil. Enggak boleh, itu tahrim. Lah tahliluha dihalalkan melakukan sesuatu selain gerakan dan ibadah salat ketika sudah assalamualaikum, assalamualaikum. Sehingga bahasanya wa tahliluha at-taslim. Penghalalannya adalah ucapan salam. Begitu kita ucapkan assalamualaikum, assalamualaikum, ha, sudah boleh duduk dengan santai berapa sesuatu yang tadinya boleh. Mau minum, makan, boleh. Ketika sudah salam. Nah, yang menjadi pembahasan kita adalah miftah, kuncinya sholat. Harus kita miliki. Ya ini suci. Suci dari dua hal. Najis dan hadath. Nanti najis dan hadath. Hadathun. Ya. Kalau cuma wudu saja, tetapi dipakainya masih ada najis, maka tidak sah. Maka tidak sah. Harus dia bersihkan najisnya dan dia berwudu karena ada hadatnya. Ya. Yang berikutnya, wa mal ijma, dalil yang berikutnya, ayat kemarin sudah kita sampaikan, hadis tadi kita bacakan, kemudian ijma ulama, qad ittafaqa ulama al-ummah ala anna as-salata la tujzi illa bi taharatin idza wajada as-sabil ilaiha. Ijma ulama sepakat bahwasanya salat tidak sah kecuali dengan taharah, bersuci, apabila memang ada sebab-sebab yang mengharuskan untuk bersuci. Tadi kita bacakan pembahasan tentang wudu, suci dengan membersihkan najis dengan air tentunya, ini sudah kita sampaikan sebelum puasa. Kemudian hadath adalah dengan berwudu. Kenapa? Karena kita sedang membahas wudu. Kalau kita tidak bisa berwudu, harus tetap taharah. Bagaimana tayamum sebagai ganti apa? Wudu. Nah, pembahasannya sekarang ada pertanyaan yang sepah mbah-mbah langi lansia tergeletak di bed rumah sakit di infus niki ditayamumi nopo diwuduni bang? Tayamum apabila dengan dua syarat, tidak ada air dan dia tidak mampu menggunakan air. Tapi sakitnya bukan sakit air, tanyakan ke dokter, niki angsal pak, anu ngagem toya tengwingking, angsal sangat, butuh nopo atus biar apa apa, ya nu mriang mriang anu mriang tua. Tapi pun niku pak, dia sendiri sebenarnya kalau tidak diinfus, wudu daya kita sih bisa pak. Ketika penyakitnya memang boleh dan mampu terkena air, maka wudu. Wudunya pripun wong tergeletak umpamanipun diwudoni jenengan mendetoya diraupaken dilepasaken istri. Tayamum apabila memang tidak mampu menggigil mamanya atau dingin penyakitnya penyakit tipes atau apa dia apa bukan diabetes, kalau diabetes sehat-sehat saja pak, cuma drop gulanya. Apa itu penyakit yang malaria, DB itu mungkin gigil dipakai air nggak mampu, semakin dingin ya sudah ditayamumi. Harus ada dua syarat itu, bisa dimengerti kaum muslimin. Kalau tidak maka dia masih bisa ke belakang, masih bisa wudu dewek, bahkan infusnya dimatikan cep, nah dia ambil wudu. Yang pas terkena infusnya hanya diusap saja, pel saja begitu, karena ada perbannya yang dipanggil, dipel saja begitu, jangan diguyur pak, tomai teng dokter. Cukup syariat kita mudah sekali, yang ada perbannya, yang ada apa, ditempel saja begitu. Masya Allah. Jikalau memang bisa, kalau tidak bisa maka ditayamumi. Bertayamum itu ganti dari wudu dan ganti dari mandi. Mungkin tidak pak, orang sakit nemen tapi senggama. Mungkin betul, mungkin bahkan bisa ngelakoni pak. Kalau seperti itu mandi nggak mampu, kenapa? Kondisinya cuaca dingin, badannya dingin, kalau pakai air malah binasa. Maka cukup bagi dia tayamum. Atau mungkin contoh yang mudah, orang sakit nemen gigil mimpi basah, lah ini mungkin pak, ya mungkin, maka dia wajib mandi aslinya karena junub, tetapi karena tidak mampu situasi kondisi badannya membahayakan, maka cukup bagi dia untuk bertayamum, sudah mewakili mandi. Kita masuk kepada pembahasan berikutnya, fadailu al-wudu. Berikut ini ada keutamaan-keutamaan ketika seorang berwudu. Banyak waikum muslimin, kita baca satu persatu agar kita semangat dalam wudu. Jenengan kesel mutan pak wudu. Kesel mutan wudu bae, pingpira sedintanya pak. Wudu banget minimalnya 5 kali. Kalau seandainya setiap sholat fardu apa batal, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Apalagi kalau sholat duha, sholat malam, wudu terus wudu maning. Sholat fardu selesai, kentut mau sholat ba'diyah, wudu lagi. Apa orang kesel wudu baik pak? Jawabannya berikut ini. Pahalanya besar. Bahkan kalau kita dengar pahala ini, kita akan senang dengan wudu. Senang dengan wudu. Setiap di kamar mandi, walaupun bukan untuk sholat, wudu. Kan memang diperintahkan dalam salah satu hadis kita menjaga kesucian kita. Di antara keutamaan Bilal, di mana Bilal berjalan di surga di hadapan Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi alaihissalatu wassalam seorang rasul mendapatkan berita dari Allah, beliau bermimpi di dalam surga kelak maksudnya. Ketika Nabi mengucapkan ini masih di dunia, Pak. Kelak nanti di surga Bilal berjalan di depan beliau. Maka ditanyakan, amalan apakah yang kau lakukan? Amalannya bukan amalan bid'ah, amalan yang syar'i, tetapi dilakukan terus-menerus. Itu amalan wudu. Tidaklah aku berhadas kecuali aku pun berwudu di saat itu juga. Masya Allah. Wudu gampang no pangel, Pak. Gampang banget. Ning nek setiap kentut wudu angel niku, Pak. Ada di antara kita yang bisa seperti itu? Setiap kentut wudu, dia jaga kesuciannya. Berat. Itu bagian dari sunnah, bukan wajib. Tetapi ketika dilakukan terus-menerus berpahala besar. Sebagaimana yang diraih oleh Bilal. Kita masuk kepada beberapa keutamaan wudu. Yang pertama hadis Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan kalimat umum, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu setengah dari iman. Bersuci itu setengah dari iman. Contohnya bersuci apa? Wudu. Begitu. Supaya kita memahami dengan baik, agama kita wahai muslimin terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah perintah dan yang kedua adalah larangan. Adanya al-amru dan nahyu. Agama kita terbagi menjadi dua. Perintah untuk kita melakukan tauhid misalnya. Dan perintah untuk kita meninggalkan lawannya, syirik. Agama kita begitu. Kita diperintahkan untuk apa? Untuk melakukan amalan suci. Maka kita harus membersihkan diri dari najis. Najis itu ada dua. Najis i'tiqadi dan najis ma'nawi. Najis i'tiqadi dan saya ulangi, najis ma'nawi dan najis hissi. Najis hissi, najis yang ada pada badan. Wajib kita bersihkan. Najis ma'nawi adalah najis yang berkaitan dengan keyakinan. Harus dibersihkan. Setengah sendiri. Yang lainnya perintah. Yang lainnya harus bersihkan. Bersihkan dari dosa, bersihkan dari syirik, bersihkan dari bid'ah, bersihkan dari najis, bersihkan. Sehingga tuhur, bersuci, itu 50% setengah dari agama. Dengan pengertian tadi di atas. Nah, wudu bagian dari bersuci. Orang terkena najis, bersucinya dengan menggunakan air, dicuci, sampai bersih. Orang terkena hadat bersucinya dengan wudu. Hakadza qaul muslimin. Dan itu bagian dari setengah agama kita. Yang berikutnya, hadis yang berikutnya. Annahu yukafiru dzunub sigharu dzunub. Bahwasanya berwudu menghapus dosa-dosa kecil. Hadisnya kaum muslimin dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza tawadda'a al-'abdul muslimu, apabila ada seorang hamba muslim berwudu, awil mu'min atau hamba yang mukmin berwudu." Lihat. Keutamaannya akan kita bacakan khusus bagi hamba yang muslim, yang mukmin. Kalau ada orang non-muslim wudu, mungkin bisa terjadi, Pak. Mungkin bisa terjadi, melu-melu. Tapi dia tetap dalam keadaan kekafirannya. Maka tidak mendapatkan keutamaan apapun. Tidak mendapatkan pahala apapun. Ditolak. Karena apa? Allah menerima amalan dari orang yang muslim, bukan orang yang kafir. Karena itu Nabi mengatakan, apabila ada seorang hamba yang muslim, atau disebutkan oleh rawi itu al-mu'min, hamba yang beriman, faghasala wajahu, dia membasuh wajahnya, kharaja min wajihi kullu khati'atin, maka akan keluar dari wajahnya semua dosa-dosanya, nadhar ilaiha, yang dia dengan kedua matanya melihat keharaman itu, maqatril ma, dengan tetesan air wudu, ada stripnya di situ, au ma akhir qatril ma, atau dengan tetesan air wudu yang terakhir. Di sini ada pembahasan, kalau wudu boleh enggak dilap dengan handuk atau mindil, sapu tangan atau tisu. Kalau ditanya boleh atau tidak, jawabannya boleh. Bukan satu hal yang dilarang atau kemudian jadi batal wudunya, enggak. Tetapi kalaulah bisa, jangan. Karena lafaz hadis ini menyebutkan dosa-dosa dari anggota wudu kita itu keluar dengan menyertai tetesan air wudu atau tetesan air wudu yang terakhir-akhir. Lah nek bar wudu terus anduk-andukan, netes mboten niku, Pak? Ora netes lah. Nah, karena itu sebagian ulama mengatakan hendaknya jangan. Kalau seandainya bisa, kalau tidak bisa karena faktor apa yang menghalangi, ya sudah. Hal yang tidak dilarang memakai handuk atau tisu. Mungkin dia mau ketemu sama pejabat umpamanya. Engko telus-telus ora patut temen kaya wong kang apa umpamane. Nah, dia lebih memuliakan pejabat itu daripada ularnya dosanya. Ya wis ora apa-apa. Tapi aja duit terus, jangan seperti itu terus. Kan tidak selalu ketemu pejabat, Pak. Ya tidak? Masa beringisa ketemu? Temu siapa? Nah, maka berupayalah supaya jangan diusap. Biar saja. Karena hadis ini. Fadakha salah yadaya, apabila dia mengusap kedua tangannya, membasuh kedua tangannya, kharajat min yadai kullu khati'atin, akan keluar dari kedua tangannya semua dosa-dosa. Kanat basyad hayadah, dosa yang dilakukan oleh tangannya. Ma'al ma'i, bersamaan dengan air wudu, au ma'ahir qatril ma', atau bersamaan dengan tetesan yang terakhir dari air wudu. Fadakha salah rijlai, apabila hamba itu membasuh kedua kakinya, kharajat kullu khathiyatin mashadha ya mashadha rijlah, maka akan keluar dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua kakinya ketika kakinya berjalan menuju kemaksiatan. Malma, dengan tetesan air wudu atau tetesan air wudu yang terakhir. Nabi menutup kalimatnya dengan kata-kata hatta yakhruja naqiyyan minadz dzunub, sehingga hamba itu keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Masya Allah, nyenangna banget, mengibirakan sampai keluar. Maksudnya keluar bagaimana? Begitu dia selesai wudu, di saat itu dosanya telah berguguran dengan cucuran air wudhu itu. Masya Allah, nikmat. Ini keutamaan berwudhu. Yang berikutnya hadis Utsman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Man tawadda'a, barang siapa yang dia berwudhu, hakada, seperti ini wudhunya. Nah, berarti kita harus tahu wudunya seperti apa? Prakteknya Utsman ketika beliau mengatakan, sungguh aku melihat Nabi berwudu. Nahwa wudu'i hadza, seperti wuduku ini, kata Utsman radhiyallahu an. Kemudian beliau mengatakan di akhir riwayat tersebut, barang siapa yang dia berwudu seperti wuduku ini, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, akan dihapus dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita tiap hari berwudu-berwudu dosa, diampuni, diampuni, diampuni. Sampai ketika besok bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak memiliki dosa satupun. Amin. Dengan wudu-wudu kita. Wa kanat, kata Utsman radhiyallahu an, wa kanat salatuhu wa masyuhu ilal masjidi nafilatan. Setelah orang itu berwudu, kemudian dia berangkat ke masjid, maka jalannya menuju ke masjid adalah ibadah tersendiri. Sholatnya dia, sholat-sholat sunnah, ibadah tersendiri. Masya Allah. Misal panjenengan bapaknya wudu jam 8, sholat 2 rakaat setelah wudu, itu ibadah. Atau pas belum duha, wudu jam 10, ada kesempatan di sela-sela pekerjaannya sedang tidak begitu sibuk, dengan ambil air wudu. Sholat yang namanya sunnah itu afdolnya di rumah. Kita tidak bersengaja-sengaja dari rumah menuju ke masjid untuk sholat apa? Duha umpamanya. Tidak. Sholat duha afdolnya malah di rumah. Sholat apapun itu afdolnya di rumah, kecuali sholat yang fardu. Nabi menyebutkan itu. Salatul mar'i fi baitihi afdalu salatul mar'i afdalu salatul mar'i, dengan nama, dengan lafaz afdalu salatul mar'i fi baitihi illa al maktubah, seafdal-afdal salatnya seseorang laki-laki ataupun perempuan. Kalau perempuan yang wajib pun lebih afdal di rumah, kecuali misal mau ikut ta'lim, ikut suaminya sehingga dia sholat di masjid, bukan perkara yang dilarang. Tetapi bagi wanita, sholat fardu di rumahnya lebih afdol daripada sholat di masjid. Nabi yang menyebutkan itu, sholatul mar'ati fi baitiha afdol min sholatiha fi masjidiha, sholatnya seorang wanita di rumahnya lebih afdol daripada dia sholat di masjidnya. Tapi kalau bagi laki-laki, Nabi mengatakan afdhulu salatil mar'i, bukan mar'ati. Kalau mar'ati wanita, kalau mar'i laki-laki. Al mar'u laki-laki. Seafdhul afdhul salatnya seorang laki-laki di rumahnya illa al maktuba, kecuali salat yang fardu, yang wajib. Bisa difahami hadirin? Nah. Berarti pripun jenengan, Pak? Ya qobliyah nang umah. Leres, Pak. Qobliyah nang umah. Ninak jenengan yakin engko kudul masjid entuk jamaah. Qobliyah nang umah mangkat nang masjid terlambat terus. Nah, niki dipertimbangkan. Lebih utama mendapatkan takbiratul ihram bersama imam daripada salat qobliyah di rumah. Berarti memang qobliyah di masjid. Saya tidak bisa berwaktu. Nah, qobliyah di masjid enak banget, Pak. Sing penting insyaallahu akbar kok kene komat sudah tercatat salat sempurna. Bayarnya full walaupun amalannya kurang. Mbok nyenengi mbok, Pak. Sing sering-sering baik atus niku. Oh. Kalau kita ba'diyah ba'da salat fardu, afdolnya di rumah, afdolnya di rumah nggih. Ning nek wis semua acarane wis beda maning, Pak. Kelalen begitu lumah orang tahu, ya lebih afdol di masjid daripada orang babar belas. Bisa difahami hadirin? Walhamdulillahirrabbilalamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.